بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب ذم ذي الوجهين. وذو الوجهين هو من يلقى يا هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر، وقول عبد الله بن عمر في شأن من يختلف قوله مهابة من سلطان أو نحوه فيداهن ويقول خلاف ما يعتقد، قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن المؤمن الصادق في إيمانه ظاهره وباطنه سواء، ويقول الحق ولا يخشى في قول الحق لومة لائم لقوة صدقه في إيمانه وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى. وهذه الحال التي ذكرها هي حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكانوا أبر الناس قلوبا وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masih dalam bab yang lalu, yaitu bab tentang dhammu di al-wajhain, yaitu pencelaan terhadap orang yang memiliki dua wajah atau memiliki dua muka. Yang dimaksud dengan dhul wajhain, orang memiliki dua wajah, yaitu seorang yang tatkala bertemu dengan suatu kaum maka dia menampakkan suatu perangai atau suatu wajah, dan tatkala dia bertemu dengan kaum yang lain dia menampakkan perangai yang lain pula, ya, sehingga dia memiliki dua penampilan atau dua perangai. Sebagaimana telah lalu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang disebut dengan dhul wajhain. Kita sampai pada hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu dari Muhammad bin Zaid. Beliau mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang datang dan berkata kepada kakeknya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Muhammad bin Zaid mengatakan orang-orang datang dan bertanya kepada kakeknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka berkata, kami kalau ketemu dengan para sultan, inna nadkhulu ala salatinina, kami kalau bertemu dengan sultan-sultan kami, itu para penguasa, fanakulu lahum bikhilafi ma natakallamu idha kharajna min indihim, maka kami pun berucap atau berkata-kata dengan perkataan yang berbeda kalau kami sudah keluar dari mereka. Maka apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap seperti ini merupakan kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari Ibnu Umar tentang orang-orang yang berbeda perkataannya, ya, karena takut dengan sultan atau karena enggak enak sama sultan, maka dia mengucapkan mereka mengucapkan perkataan yang berbeda dengan apa yang mereka yakini, ya. Orang-orang seperti ini ya, terjerumus dalam kemunafikan menurut Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga beliau berkata, "Kunna na'udhu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang seperti ini, model seperti ini, kalau di depan sultan ngomongnya beda, kalau keluar dari sultan ngomongnya beda, ini dianggap kemunafikan oleh Ibnu Umar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini dianggap sebagai kemunafikan. Kenapa? Karena seorang mukmin yang benar, yang tulus dalam imannya, maka zahirnya dan batinnya sama. Tidak ada perbedaan dalam ucapannya. Ya, dia tidak takut dengan celaan siapapun untuk mengucapkan perkataan yang hak. Kenapa? Karena kuatnya imannya dan kuatnya ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah abarru nas quluban, mereka hati mereka adalah hati yang paling baik, yang paling kuat imannya, sehingga mereka menganggap berubahnya sikap seperti ini karena takut kepada sultan dianggap sebagai kemunafikan. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الكذب. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الترجمة ذكرها رحمه الله تعالى في بيان تحريم الكذب. والكذب من الذنوب العظيمة التي تجر الإنسان إلى ما وراءها من ذنوب أخرى، كما سيأتي في الحديث أن الكذب يهدي إلى الفجور، فالكذب يجر إلى ما وراءه. ولهذا يجب على المسلم أن يصون نفسه عن الكذب، وإذا أخبر لا يخبر إلا بما تحقق من العلم به والمعرفة. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، تكون أخبار الإنسان مبنية على معرفة صحيحة، لا أن يأتي بأخبار لا تكون مطابقة للواقع وحقيقة الأمر فيقع في الكذب. وقال الله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذه الآية فيها أن أقوال المرء مكتوبة عليه ومنها كذبه، فإنه داخل في ما يكتب عليه، فالواجب عليه أن يحذر وأن يصون لسانه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم في الحث على الصدق والتحذير من ضده وهو الكذب. وفي قوله إن الصدق يهدي إلى البر، البر اسم جامع للخير كله، فهذا فيه أن الصدق يدعو صاحبه إلى أبواب الخير المتنوعة، والبر يهدي إلى الجنة. وإذا كان الرجل قد اعتنى بالصدق وعود نفسه على الصدق فهذا يرفع مقامه ويعلو به شأنه، كما قال في هذا الحديث وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية منزلة رفيعة عالية جدا من منازل هذا الدين. قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور الأعمال السيئة بأنواعها والمحرمة بصنوفها، فالكذب يفضي إلى الأعمال السيئة المتنوعة الكثيرة ويجر إليها. وإن الفجور يهدي إلى النار. قال وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالواجب على المسلم أن يحرص على صيانة لسانه وتحري الصدق في حديثه، وأن يحذر من الكذب كله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab berikutnya, bab tahrimul kadzib, bab tentang haramnya berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihilm." Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak kau memiliki ilmu tentangnya. Dan Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan pun kecuali di sisinya ada yang pengawas dan selalu hadir untuk mencatat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang haramnya dusta dan bahwasanya dusta merupakan dosa yang besar, ya, yang bisa mengantarkan pelakunya kepada perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya. Sebagaimana akan kita jelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Bahwasanya dusta itu akan mengantarkan pelakunya kepada perkara-perkara kemaksiatan yang lainnya. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya, jangan sampai terjerumus dalam kedustaan. Dan jika dia mengabarkan tentang suatu kejadian, maka hendaknya kabarnya tersebut benar-benar dibangun di atas ma'rifah, di atas pengetahuan yang benar, ilmu yang benar, bahwasanya kabar yang dia sampaikan itu benar, bukan menyampaikan kabar-kabar yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan, maka dia akan terjerumus dalam kedustaan. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan kau ikuti apa yang tidak kau miliki ilmu tentangnya. Seorang tatkala ingin menyampaikan sesuatu, maka dia harus punya ilmu akan kebenaran berita yang akan dia sampaikan. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim, ya, untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk kedustaan. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah suatu ucapan pun yang terucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawas dan hadir mencatat. Yang ayat ini menunjukkan bahwasanya perkataan-perkataan seorang hamba dicatat oleh malaikat, tidak ada yang luput. Dan di antara yang dicatat oleh para malaikat adalah kedustaan yang dia ucapkan, dicatat. Oleh karenanya seorang yang tahu bahwasanya kedustaannya akan tercatat, hendaknya dia menjaga lisannya dari segala bentuk kedustaan. Hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan sungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga, dan sungguhnya seorang jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiqan, yaitu senantiasa jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Dan sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedustaan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka jahannam. Wa innar rajula la yakdzib, sungguh seorang benar-benar berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai dicatat di sisi Allah sebagai sang pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ya, hadis yang agung ini memotivasi seorang untuk berbuat kejujuran dan memperingatkan akan lawan dari kejujuran tersebut, yaitu kedustaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kejujuran, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sungguhnya kejujuran mengantarkan kepada albir. Albir adalah suatu kalimat yang mencakup segala bentuk kebaikan. Jadi kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada pintu-pintu kebaikan yang berbagai macam, sehingga dia masuk dalam pintu-pintu kebaikan tersebut. Dan jika dia sudah masuk dalam pintu-pintu kebaikan tersebut, maka dia akan terhantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa, ya, membiasakan dirinya untuk jujur, ya, innar rajula la yasduq, dia senantiasa membiasakan dirinya untuk jujur, maka dia akan terangkat derajatnya. Terangkat derajatnya sampai pada manzilah siddiqiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta yuktaba indallahi siddiqan." Sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang senantiasa jujur. Dan kejujuran ini, manzilah ini adalah manzilah yang tinggi dalam agama, dicatat sebagai siddiq. Kemudian sebaliknya dusta. Dusta mengantarkan kepada kefajiran. Dan kefajiran adalah segala bentuk amalan-amalan keburukan dengan berbagai macam model-modelnya. Oleh karenanya dusta akan mengantarkan orang kepada pintu-pintu keburukan. Dia akan masuk dalam pintu-pintu keburukan. Yang pintu-pintu keburukan tersebut akan mengantarkannya kepada neraka jahannam. Jadi ini menjadikan seorang muslim hendaknya wajib menjaga lisannya agar tidak terjerumus dalam dusta dengan berbagai macam modelnya. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Umar wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun min نفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب العهد باب الوفاء بالعهد. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حدث كذب، فهذا فيه دليل على تحريم الكذب وأنه من خصال النفاق ومن صفات المنافقين. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara, barang siapa yang empat perkara tersebut terdapat dalam dirinya, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Ya. Dan barang siapa yang terdapat dalam dirinya sebagian dari empat perkara tersebut, maka pada dirinya ada sebagian sifat-sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Empat perkara tersebut adalah idza tu mina khana, jika dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan jika dia berbicara maka dia dusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji maka dia curang. Wa idza khasama fajar, dan jika dia bermusuhan maka dia melakukan atau dia dalam keadaan khusuma pertentangan maka dia melakukan kefajiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini telah dijelaskan ya dalam bab al-wafa bil ahad. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini di antara sifat-sifat munafik yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta, dan ini menunjukkan haramnya kedustaan dan merupakan sifat kemunafikan. Qala rahimahullahu taala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bihulm lam yarah kullifa an yaqid baina sha'iratayn wa lan yaf'al. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب بها وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب. والآنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف وهو الرصاص المذاب. هذا الحديث فيه التحذير من أمور ثلاثة، دل الحديث على أنها من كبائر الذنوب. الأمر الأول التحلم بحلم لم يره، بمعنى أن يقول أو يدعي أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك. وأعظم ما يكون خطورة في هذا الباب أن يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فادعاء المرء أنه رأى في منامه وهو لم يرى هذا من كبائر الذنوب. وانظر إلى عقوبة من كان كذلك يوم القيامة، يكلف أن يعقد بين شعيرتين أي حبتين من الشعير، مثل حبتين من الرز، الشعير معروف، فيؤمر بعقد حبتين. من الذي يستطيع أن يعقد حبتين من الشعير؟ ولن يفعل، ولهذا قال ولن يفعل، ولهذا يعذب على هذا الكذب وعلى هذا الافتراء، لأنه كذب على الله بأن الله أراه في منامه، وكذب على الناس بأنه رأى في منامه وهو كاذب في ذلك. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي يتلصص ويستنصت لكلامهم، يسترق من كلامهم وهم له كارهون، فهذا أيضا من الكبائر، وعقوبته أنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك كما قال المصنف رحمه الله الرصاص المذاب. والأمر الثالث من صور صورة، وهذا فيه تحريم تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير أو أسماك. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح أي يوم القيامة وليس بنافخ. فهذه ثلاث كبائر وأمور عظيمة جمع التحذير منها في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأورد بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفراء أن يري الرجل عينه ما لم عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. ومعناه يقول: رأيت فيما لم يره، رأيت فيما لم يره. فهذا من أعظم الكذب، أفرى الفراء أي أعظم الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، بأن يقول للناس رأيت كذا وشاهدت كذا وهو يكذب، وهو يكذب. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يصون لسانه عن الكذب حفظا للسان وصيانة المنطق، ليسلم له دينه وليسلم أيضا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Man tahallama bi hulmin lam yarahu," barang siapa yang mengaku bermimpi dengan suatu mimpi yang dia tidak bermimpi dengan mimpi tersebut, "Kullifa an yaqida baina sya'iratain wa lan yaf'al," maka dia dipaksa untuk bisa mengikat di antara dua biji gandum dan dia tidak akan bisa melakukannya. Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, dan barang siapa yang mendengar pembicaraan satu kaum padahal mereka tidak ingin orang ini ikut mendengarkan, subba fi udhunayhi al-anuk yaumil qiyamah, maka akan diletakkan dalam telinganya timah yang dipanaskan kemudian ditumpahkan ke dalam telinganya pada hari kiamat. Ya, wa man sawwara suratan, barang siapa yang membuat suatu gambar, ya, udzib, maka dia akan diazab. Wa kullifa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafikh, dan dia pada hari kiamat akan dipaksa untuk ditugaskan untuk meniupkan ruh dalam gambar tersebut dan dia tidak akan mampu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tiga perkara yang termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, tiga perkara tersebut, ya. Yang pertama adalah mengaku melihat sesuatu dalam mimpi. Dia mengatakan, saya mimpi melihat ini, melihat itu, padahal dia tidak bermimpi dengan mimpi tersebut. Dan yang paling berbahaya dalam hal ini, ya, adalah mengaku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tatkala mengaku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya padahal dia tidak melihat, maka ini termasuk dosa besar, ya. Dan disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya di akhirat kelak dia akan dipaksa untuk mengikat dua biji gandum dan dia tidak akan mampu untuk mengikatnya. Tidak akan mampu untuk mengikatnya dan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia diazab karena kedustaan ini, ya, dua dusta yang dia lakukan. Pertama, dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha seakan-akan Allah telah membuat dia bermimpi, membuat dia melihat dalam mimpinya demikian, padahal tidak. Yang kedua, dia berdusta kepada manusia, ngaku-ngaku melihat sesuatu ternyata tidak melihat dalam mimpinya. Kemudian perbuatan kedua yang diingatkan dalam hadis ini adalah seorang yang mencuri pendengaran pembicaraan satu kaum. Jadi ada suatu kaum sedang berbicara, dia ikut dengarkan, padahal mereka tidak ingin orang ini ikut mendengarkan. Maka orang seperti ini akan diazab pada hari kiamat, ya, dengan ditumpahkan leburan dari timah yang panas ke dalam telinganya, ya, sebagai balasan atas apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membuat gambar, suatu gambar, maka dia akan diazab dan dipaksa untuk meniupkan ruh pada gambarnya tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya menggambar makhluk yang bernyawa diharamkan, seperti menggambar manusia, menggambar burung, menggambar ikan, menggambar hewan-hewan, maka akan diazab orang seperti ini. Dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh pada yang apa yang dia gambar dan dia tidak akan mampu. Tiga perkara ini dikumpulkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang merupakan dosa besar sebagaimana telah lalu. Kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, afral fira, kedustaan yang paling besar, an yuriyar rajulu aynaihi malam taraya, yaitu seorang menampakkan bahwasanya matanya melihat sesuatu padahal dia tidak melihatnya. Yaitu maknanya dia berkata, aku melihat ini, padahal dia tidak melihatnya. Dan ini juga kata Nabi SAW, min a'zamul kadzib, ya, afral fira, yaitu kedustaan yang paling besar. Ya, dia mengatakan aku melihat sesuatu, padahal dia dusta. Oleh karena seorang berusaha untuk menjaga lisannya, ya, agar dia tidak disiksa dengan siksaan yang berat pada hari kiamat kelak. Qala rahimahullahu ta'ala an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص وأنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ههنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فلم يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قلت ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فألقمه حجرا قلت لهما ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قلت ما هذا وما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارق فيها فارتقيت فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأى وشطر منهم كأقبح ما أنت رأى قال لهما اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي فذاك منزلك قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه من خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم رواه البخاري وفي رواية له رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة وفيها حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرميه في فيه بحجر فيرجع كما كان وفيه فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب وفيها الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة وفيه الذي رأيته يشتخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت تعالي أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك رواه البخاري قوله يثلغ رأسه هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة أي يشدخه ويشقه قوله يتدهدأ أي يتدحرج والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف قوله فيشرشر أي يقطع قوله ضوضو وهو بضاد دين معجمتين أي صاحو قوله فيفغر هو بالفاء والغين المعجمة أي يفتح قوله المرآة هو بفتح الميم أي المنظر قوله يحشها هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقدها وقوله روضة معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم أي وافية النبات طويلته قوله دوحة وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة. قوله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن. قوله فسمى بصري أي ارتفع، وصعد بضم الصاد والعين أي مرتفعا، والربابة بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة وهي السحابة. هذا الحديث الطويل في ذكر هؤلاء المعذبين كالزناة والكذبة وغيرهم مما أيضا آكل الربا وغيرهم مما ذكر في الحديث، حديث جدير بالمسلم أن يتأمله، لأن معرفة هذه العقوبات التي أخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه تجعل من حدثته نفسه أو وقع في هذه الأعمال يخاف من المضي فيها، لأنها تعرضه لهذه العقوبة العظيمة الخطيرة. ولهذا يجب عليه أن يحرص على البعد عن هذه الذنوب وأمثالها ونظائرها لما يترتب عليها من العقوبات العظيمة. والشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة ذكر الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي هذا الزمان من خلال وسائل الاتصال الحديثة الانترنت والبرامج أيضا الحديثة أصبح الرجل يكذب الكذبة يكتبها أو يقولها نطقا، ثم تصل في لحظات يسيرة أطراف الدنيا وأنحاء المعمورة. فالواجب على الإنسان أن يحذر من الكذب حتى وإن ظن أنه لا أحد من الناس يعلم به أو يطلع عليه، فإن رب العالمين لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وليحذر المرء من العقوبة عقوبة الذنوب، فإن عواقب الذنوب وخيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يجنبنا من كل أمر يسخطه سبحانه وتعالى ويغضبه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir dari bab tahrimul kadzib tentang haramnya dusta adalah hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkata kepada para sahabatnya, "Apakah salah seorang dari kalian yang mimpi ya? Kemudian ada orang yang menyampaikan mimpinya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami di subuh hari, beliau berkata, tadi malam ada dua orang yang mendatangi, kemudian kedua orang tersebut berkata, berjalanlah, maka aku pun berjalan bersama mereka berdua, dan kemudian kami pun mendapati seorang yang sedang terbaring dan ada satu orang yang lain berdiri kemudian memegang sebuah batu, kemudian dilemparkanlah batu tersebut ke kepala ke orang ini, maka kepalanya pun pecah ya, kemudian kepalanya pun jatuh ya di sana ya. Kemudian orang tersebut kembali lagi mengambil batu tadi ya, tatkala dia kembali ternyata kepala orang tersebut yang dilempar tadi kembali lagi normal, maka dilemparkan lagi batu tersebut kepada kepala orang tadi sebagaimana pertama kali. Maka aku berkata kepada mereka berdua, subhanallah, siapa dua orang ini? Maka kedua orang ini berkata ayo berjalan. Maka aku pun berjalan bersama mereka. Lalu kami mendatangi ada seorang yang sedang terbaring di atas pundaknya, dan ada satu orang lagi berdiri. Kemudian membawa besi yang bengkok, ya besi yang tajam dan bengkok. Kemudian dia pun meletakkan besi tersebut di pipinya, ya. Kemudian ditarik sampai ke belakang, besi tersebut ditarik membelah pipinya sampai ke lehernya. Kemudian diletakkan besi yang bengkok yang tajam tersebut juga diletakkan di hidungnya, kemudian ditarik sampai ke belakang sampai ke lehernya. Kemudian besi yang tajam tersebut diletakkan di matanya, dimasukin kemudian ditarik sampai ke belakang. Kemudian dia berpindah kepada bagian kepala yang lainnya. Dia lakukan sebagaimana yang dilakukan pada bagian kepala yang lainnya. Tatkala dia selesai dari satu bagian kepala, bagian misalnya bagian kepala kiri, kepala kanan tadi yang sudah rusak, ya matanya kembali lagi baik, pipinya kembali lagi baik. kemudian dia rusak lagi dengan besi yang tajam tersebut, dan setiap selesai dari yang kanan, yang kiri sudah baik, dan demikian terus dilakukan. Maka aku bertanya, siapa dua orang ini? Maka kedua orang tadi mengatakan, berjalan, ayo kita berjalan. Maka berjalanlah kami, sampai kami mendapati suatu semacam tanur, ya, tanur, dan aku tiba-tiba terdengar suara, suara hiruk-pikuk dalam tanur tersebut. Maka kami melihat ternyata di dalam tanur tersebut, seperti apa namanya, tanur, ada laki-laki dan para wanita dalam keadaan telanjang bulat. Ya, tiba-tiba datang kepada mereka suara api yang besar yang menyala dari bawah. Ya, dan tatkala datang api tersebut mengenai mereka, maka mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya kepada mereka berdua, siapa mereka ini? Maka mereka berdua mengatakan, ayo kita jalan. Maka berjalanlah kami sampai pada suatu sungai. Dan aku sungai yang merah seperti darah. Ternyata di sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang di tengah sungai. Ternyata di pinggir sungai ada seorang laki yang membawa batu yang banyak. Kemudian tatkala orang berenang tadi menuju ke pinggiran sungai, maka dilemparlah batu tersebut sehingga masuk di mulutnya, ya, mulutnya. Kemudian akhirnya dia pun pergi ke tempat yang lain. Kemudian balik lagi dilempar lagi mulutnya. Demikian terus berulang-ulang. Aku bertanya kepada mereka berdua, siapa orang dua ini? Dua orang ini, maka mereka berdua mengatakan, ayo berjalan. Maka kami pun berjalan sampai kami menemuin seorang yang buruk penampilannya, ya, yaitu seorang yang paling buruk yang pernah dilihat, ya. Tiba-tiba di sisinya ada api yang dia menyalakan api tersebut, dan dia berusaha membesarkan api tersebut. Aku berkata kepada mereka berdua, siapa orang ini, siapa dia? Mereka berkata, jalan. Maka aku pun berjalan bersama mereka. Kemudian kami mendapati sebuah kebun yang memiliki pohon-pohon yang besar, yang rindang, ya, dan di dalamnya ada bunga-bunga yang indah, ya. Kemudian di tengah-tengah kebun tersebut ada seorang yang tinggi, dan aku hampir tidak bisa melihat kepalanya karena tingginya, ya, tingginya ke arah atas, ke arah langit. Dan di sisi orang ini banyak anak-anak. Aku tidak pernah melihat mereka sama sekali. Aku bertanya, siapa dia dan siapa mereka, anak-anak tersebut? Mereka berdua berkata, ayo jalan. Maka kami pun berjalan, dan kami sampai pada suatu pohon yang besar. Lalu aku tidak pernah melihat pohon sebesar itu, dan indah sekali pohon tersebut. Mereka berdua berkata, ayo naik di atas pohon tadi. Maka kami pun naik di atas pohon tersebut. Tiba-tiba ada sebuah kota yang dibangun di atas bata yang terbuat dari emas dan bata yang terbuat dari perak. Maka kami pun masuk dalam pintu kota tersebut. Lalu kami minta untuk dibukakan pintu kota tersebut, maka dibukakan bagi kami, maka kami pun masuk. Kemudian kami mendapati sebagian orang, setengah dari tubuh mereka sungguh indah, dan setengah dari tubuh mereka sangat buruk. Maka aku berkata, siapa mereka? Maka mereka berdua berkata kepada orang-orang tersebut, idhabu, pergilah kalian. Maka orang-orang yang setengahnya baik, setengah buruk ini pun masuk ke dalam sebuah sungai. Tiba-tiba sungai tersebut, sungai yang lebar, ya, yang mengalir dalam sungai tersebut, airnya seperti susu yang sangat putih. Maka mereka pun pergi dan masuk dalam sungai tersebut. Kemudian mereka kembali kepada kami. Tatkala mereka kembali, ternyata bagian tubuh yang buruk tadi sudah hilang. Mereka menjadi lebih indah, ya. Kemudian mereka berdua berkata kepadaku, ini adalah surga Aden, dan itulah tempat engkau, wahai Muhammad. Maka aku pun melihat ke atas. Tiba-tiba ada seperti istana yang seperti awan yang putih. Maka mereka berkata kepadaku, ini adalah tempatmu. Aku berkata kepada mereka berdua, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Biarkanlah aku untuk masuk dalam tempat tersebut. Mereka berkata, sekarang tidak boleh. Engkau akan masukinya. Aku berkata, sungguh aku melihat perkara yang aneh sejak malam ini. Apa yang aku lihat? Mereka berdua berkata, akan kami kabarkan kepada engkau. Adapun lelaki pertama yang kau lihat, yang kepalanya lepas, maka dia adalah seorang yang mengambil Al-Quran, kemudian dia tolak Al-Quran tersebut, dan dia tidak solat malam, dan dia tidak solat solat fardu. Adapun orang yang kau lihat, ya, dirobek wajahnya sampai ke lehernya, dan dirobek hidungnya sampai ke lehernya, dan matanya sampai ke lehernya, maka dia seorang yang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia berdusta, sampai dustanya mencapai seluruh cakrawala alam ini, penjuru alam ini. Kemudian adapun laki-laki dan para wanita yang telanjang bulat yang kau lihat seperti dalam tanur, maka mereka adalah lelaki pezina dan wanita pezina. Adapun seorang yang kau lihat sedang berenang kemudian dilemparin mulutnya, maka dia adalah pemakan riba. Adapun seorang yang kau lihat sangat buruk penampilannya di sisi neraka jahanam dan sedang menyalakan api neraka jahanam, maka dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Adapun lelaki yang tinggi yang kau lihat di kebun atau di taman, maka dia adalah Ibrahim alaihissalam. Dan adapun anak-anak yang kau lihat di sekitarnya, maka adalah seluruh anak yang meninggal di atas fitrah atau dilahirkan di atas fitrah. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat panjang yang menjelaskan tentang bahayanya berdusta yang kita lihat dalam yang kita saksikan, jadi persaksian kita dalam hadis ini, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan adapun seorang yang dia keluar dari rumahnya kemudian dia berdusta, kemudian dustanya tablughul afaq, dustanya sampai kepada seluruh penjuru bumi, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang berat. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim memperhatikan hadis ini tentang ancaman orang-orang berbuat maksiat seperti orang pezina, pemakan riba, orang yang Al-Quran tidak dia amalkan, kemudian pendusta. Dan di zaman sekarang ini, berdusta sungguh mudah. Seorang berbicara atau menulis di internet atau berbicara dalam waktu singkat tersebar ke seluruh alam semesta. Oleh karena seorang hati-hati tatkala menyebarkan suatu di seperti sarana-sarana komunikasi internet dan yang lainnya. Karena dustanya bisa langsung tersebar ke seluruh alam semesta. Meskipun dia tidak tahu, meskipun dia sembunyikan namanya, orang-orang tidak tahu siapa dia, tapi Allah mengetahui hakikat dirinya. Dan hati-hatilah dia terhadap akibat dari orang yang berdusta akan disiksa ya, di alam barzakh sampai hari kiamat dengan siksaan yang mengerikan. Belum lagi kalau tatkala di akhirat kelak, di mana mulutnya dirobek, hidungnya dirobek, dan matanya dirobek dengan besi yang sangat tajam. Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pada esok hari. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.